kasihan, Joni kesiangan, bersiul tanda girang, dapat cium sayang dari istrinya yang merengek manja, minta kacamata penutup kepalanya. Janjikan papanya, janjikan papanya, Joni kesal lalu masuk kamar. Si istri datang mengajak senam malam. Buset dong. Oh, ini sudah bosan. Istri yang sekarang jempolnya kepengean. Asik deh. Tapi tante sekren jalan sudah menjanjikan John itu bermalam dengan imbalan telur setengah matang. Joni asik bekerja, tak ingat pintu depan digedor-gedor orang. Hohohon si datang membawa perlindungan. Joni kelimpungan masuk kolong ranjang. Joni kesiangan, Joni kesiangan, Joni kesiangan, Joni kesiangan, Joni kesiangan, Joni kesiangan. Joni, Joni, disuruh kesiangan, malah kesorean. Disuruh kesorean, malah kesiangan.